Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Seperti yang pernah disampaikan ikhwan rahimah rahimakumullah, inti dari kitab Jurumiyah adalah apa yang sering kita bahas, masalah i'rab dan masalah alamatul i'rab. Kalau kita bisa memahami, menguasai, akan mudah insyaallah yang setelahnya. Kemudian yang ingin saya ingatkan juga, di antara permasalahan yang banyak sebagian merasa kesulitan adalah pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini, masalah isim ghairu munsharif. Inti nahu, masalah i'rab, masalah alamatul i'rab, dan di antara permasalahan i'rab ya yang banyak merasa kesulitan adalah masalah pembahasan isim ghairu munsharif. Sehingga ini perlu kita lebih perhatian, berusaha memahami pembahasan ini. Qul rahimahullahu ta'ala wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi bismilladhi la yansarif. Adapun fathah menjadi tanda khafd pada isim la yansarif. Ya marartu bi Zaidin wa Ahmad. Maratu bi Zaidin wa Ahmad. Maratu bi Ahmad wa Zaidin. Ya. Maratu fi al-fa'il Zaidin majrur karena dia ya kemasukan huruf jar ba bi Zaidin. Wa ataf Ahmad ataf ke Zaid. Isim yang ma'tuf kepada majrur, mahfud, mahfud. Tapi kenapa dia difatah wa Ahmada bukan wa Ahmadi? Jawabannya karena dia isim ghairu munsharif. Ya, karena dia isim ghairu munsharif. Nah. Qala wa qulu lil fathati mawdi'un wahidun. Fathah memiliki satu tempat, takunu fihi, yang dia menjadi pada tempat tersebut alamatan, tanda ala khafdil ismi, tanda atas khafdnya satu isim. Wahuwa, tempat tersebut itu adalah alladhi al-ismu alladhi la yansarif, isim yang tidak munsarif. Wa mana qawnihi la yansarif, mana keadaannya la yansarif, annahu la yakbalu sarfa, dia tidak menerima saraf. Apa itu saraf? Wa tanwin, ya, yang tidak menerima tanwin, tidak bisa tanwin. Marartu bi Zaidin wa Ahmada. Zaidin mahfud bil kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad munsharif. Zaidin isim mufrad munsharif. Dia menerima tanwin sehingga dia dikhafd dengan kasrah. Wa Ahmada diatap kepada Zaidin yang mahfud. Kenapa dia khafd dengan fathah? Karena dia sebaliknya. Dia isim yang la yansharif. Tidak menerima sharaf, tidak menerima tanwin. Nah, qala kata rahimahullah ta'ala wal ismu alladhi la yansarif, isim yang tidak munsarif huwa adalah alladhi ashbahal fi'la, isim yang menyerupai fi'il biwujud ilatain, dalam masalah apa keserupaannya, yaitu pada adanya dua ilat far'iyatain yang cabang ihdahuma tarji'u lafal, satu ilat kembali ke lafal, wal ukhra tarji'u ilal makna, dan ilat yang lain kembali kepada makna. Atau wujudi fihi, atau saya ulangi, wujida fihi illatun wahidatun, atau ada padanya pada isim tersebut satu illat saja, taqumu maqam al-illatain, namun satu illat tersebut menduduki dua kedudukan, dua illat, walaupun cuma satu tetapi dia menduduki dua ilat. Ya, saya ingatkan pentingnya kita sejak dini, sejak awal-awal setiap fan dari bidang ilmu yang kita pelajari, menghafal, memahami definisi ta'rif. Sekarang saya sebutkan definisi isim lain sharif. Apa itu? Itu isim yang menyerupai fi'il. Dari sisi apa serupa dengan fi'il? Itu karena adanya pada isim tersebut dua ilat yang farak. Satu ilat kembali ke lafaz, satu ilat kembali ke makna. Atau hanya ada satu ilat, tetapi satu ilat tersebut ya menduduki kedudukan dua ilat. Itu isim ghair munsharif. Nah, isim yang serupa dengan fi'il karena adanya dua ilat atau satu ilat tetapi menduduki dua ilat. Sebelum kita lanjutkan, asyai bisyai yudkar, ya, jadi isim kalau dia serupa dengan fi'il menjadi isim ghairu munsharif. Kalau ada isim serupa dengan fi'il, maka menjadi la yansharif, tidak bisa disaraf. Menjadi isim ghairu munsharif. Kalau ada isim asbahal harf, kalau ada isim yang menyerupai huruf, menjadi isim mabni. Isim mabni. Kenapa itu isim mabni? Kenapa isim ada yang mabni? Karena dia menyerupai huruf. Itu asyai bisyai yudkar. Ya, kalau serupa dengan fi'il, menjadi isim ghairu munsharif. Kalau serupa dengan huruf, dia menjadi isim mabni. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Isim ghairu munsharif adalah isim yang menyerupai fi'il pada adanya pada isim tersebut dua ilat. Satu ilat kembali ke lafaz, satu ilat ke makna, atau hanya satu ilat tetapi menduduki dua ilat. Satu ilat tersebut menduduki dua ilat. Maksudnya apa? Satu ilat tetapi pada satu ilat tersebut ada yang ke lafaz, ada yang ke makna. Begitu maksudnya. Ya, apa maksudnya? Apa maksudnya illatun taqumu maqam ilatain? Yani satu ilat tapi satu ilat tersebut ya ada yang kembali ke lafaz dan makna sekaligus di ilat tersebut. Qala wal ilalu aw al ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al far'iyyah ilal, ilat-ilat yang ada pada isim yang menunjukkan far'iyyah, wa hiya raji'atun ila al ma'na, dan dia kembali ke makna. Kata beliau, isnan, ada dua. Dia ingat tadi, isim ghairu munsharif apa? Isim yang menyerupai fi'il dan ada pada dia dua ilat. Dua ilat yang satu kembali ke lafad, ya, satu kembali ke makna. Boleh dahulukan yang kembali ke makna. Kalau ilat yang kembali ke makna hanya dua. Ilat yang kembali ke makna hanya dua. Laisa ghair, ya tidak ada yang lain, Al-Ula yang pertama adalah Al-Alamiyah, Wathaniyah Al-Wasfiyah. Ilat yang kebagaimana hanya dua, yaitu Al-Alamiyah, kemudian kedua adalah Al-Wasfiyah. Ya. Qala, kata beliau, wala buddha, wala buddha min wujudi wahidatin min hataynil illataini fil ismil mamnu' min sharaf bisababi wujudi illataini fihi. Wala buddha, mesti, mesti min wujudi, dari adanya wahidah, satu dari dua ilat ini pada isim yang mamnu' min sharaf, yang tidak bisa disharaf karena sebab adanya dua ilat. Kalau isim ghair munsharif, kalau isim lain sharif memiliki dua ilat, maka mesti salah satunya itu kembali ke ini, imma kembali ke alamiyah atau kembali ke wasfiyah. Nah, qala wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al far'iyyah, adapun ilat-ilat pada isim yang menunjukkan far'iyyah, wa takunu raji'atun ila lafaz, dan kembali ke lafaz, situ ilal wa takunu raji'atan ila lafaz, situ ilal, ada enam ilat. Tadi, diingat, isim yang menyerupai fi'il. Kenapa? Karena adanya pada dia dua ilat. Yang far'i, ilat yang kembali ke makna, kembali ke lafaz. Yang ke makna cuma dua, alamiyah dan wasfiyah. Yang kembali ke lafaz ada enam. Ada enam. Apa itu? Yang enam ini, yang pertama adalah at-ta'nits bighairi alif. At-ta'nits bighairi alif. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti kalau ta'nits bil alif, bighairi bil alif itu hanya satu ilat yang memiliki dua ilat. Yang kedua adalah wal ujma. Ya, kata ajam. Yang ketiga wat tarkib. Yang keempat wa ziyadah alif wa nun. Yang kelima wazan fi'il, karena dia berwazan fi'il. Yang keenam adl. Adl. Qala wala buddha, wala buddha, wala buddha, harus, mesti, min wujudi wahidatin min hadhil ilal, mesti adanya satu dari ilat-ilat yang enam ini, ma'al alamiyah, ya, bersama alamiyah fihi. Artinya, enam-enamnya ini, dia bisa bergandengan dengan adamiyah. Bisa ilatnya adalah adamiyah dan ta'nith. Apa sebabnya isim ghairi munsharif? Karena dia adamiyah dan ujma. Kenapa dia isim ghairi munsharif? Adamiyah dan terkib. Kenapa dia isim ghairi munsharif? Karena sebab padanya ada ilat adamiyah dan ziyadah alif nun. Karena sebab dia adamiyah dan wazan fi'il. Karena sebab adamiyah dan adil. Itu enam ini bisa menemani alamiah semuanya. Iya. Qala wa mal wasfiyah, adapun wasfiyah yang tadi ilat maknawinya kembali ke mal wasfiyah, fala yujadu minha illa wahidatun min thalath. Tidak ada dari keenamnya bisa bersama wasfiyah kecuali satu di antara tiga. وهي زيادة ألف النون أو وزن فعل أو العدل. Ya, beliau dahulukan tadi. Kenapa beliau dahulukan ilat manawi? Ada dua, ya, alamiah dan wasfiyah. Karena ini tadi, beliau inginkan kalau sebab ilat manawinya alamiah bisa ditemani oleh satu di antara enam tadi. Tapi kalau ilat manawinya wasfiyah, itu hanya bisa ditemani oleh satu di antara tiga. Tidak bisa enam, hanya satu di antara tiga, yaitu ada satu kata isim ghairu munsharif. Ternyata ketika ditanya, kenapa sebabnya? Karena dia ada dua ilat. Apa ilatnya? Wasfiyah dengan alifan nun. Kenapa ilatnya? Ilatnya karena wasfiyah dengan wazan fi'il. Apa ilatnya? Ada wasfiyah dan adl. Hanya tiga ini. Wasfiyah tidak bisa bersama ujmah. Ya. Wasfiyah tidak bisa menjadi bersama tarkib dan akan kita dapat contohnya saat pada berikutnya, pada contoh berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa mithalu al-alamiyah matanif bighairi alif. Fatimah, Zainab, Hamzah. Marartu bi Fatimata. Marartu bi Zainaba. Marartu bi Hamzata. Ada yang tanya, kenapa Anda baca marartu bi Fatimata atau Zainab atau Hamzata? Jawabannya karena Fatimah, karena Zainab, karena Hamzah itu isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Kita katakan ada pada kata-kata ini dua ilat. Apa ilat dua ilat tersebut? Kita katakan ilat ma'nawi itu karena dia alamiah. Fatimah, Zainab, Hamzah, alamiah. Apa ilat yang keduanya? Ya, kalau Fatimah dan Hamzah karena dia ada padanya apa? Tak tanif. Apa pada Zainab karena dia tanif ma'nawi. Tanif ma'nawi. Satu ke ilat ma'nawi, yaitu karena dia alamiah, isim alam. Ya, satu ke lafad karena dia tanif. Ada yang tadi dengan tak, ada tanif manawi. Qala wa misal alamiyah mal ujmah. Idris wa Yaqub wa Ibrahim. Iya. Inna hadha la fi suhfi Ibrahim. Iya. Inna hadha fi suhfi ula. Suhfi Ibrahim wa Musa. Suhfi Ibrahim. Ibrahim mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, kenapa dia di mudhaf ilaih dia di fathah? Bukan mudhaf ilaih itu, bukan mudhaf ilaih itu mahfud. Jawabannya bala, tentu. Benar, itu mahfud. Tetapi Ibrahim tanda khafatnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Iya, kenapa isim ghairu munsharif? Karena ada pada dia dua ilat. Apa ilatnya? Satu ilat kembali ke makna, satu ilat kembali kepada lafad. Apa ilatnya kembali ke makna? Yaitu alamiyah, di isim alam. Apa ilat yang kembali ke lafad? Ke dia ajam, isim ajam. Ini. Isim ghairu munsharif adalah isim yang menyerupai fi'il. Kenapa? Ada pada dia dua ilat. Ya, yang satu kembali ke lafad, yang satu kembali ke makna. Wa mithal alamiyah ma tarkib. Ya, tarkib mazi. Ma'di karib. Ba'labak. Wa qadi khan. Wa buzur jamhur. Hadra maut misalnya. Marartu atau laqitu Zaidan fi hadra mauta. Hadra mauta. Fi hadra mauta. Kenapa hadra mauta? Pada dia kemasukan fi. Ya, jawabannya karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena iya, ada pada dia dua ilat. Apa dua ilat tersebut? Ilat yang pertama, ilat yang kembali ke makna karena dia alamiah, isim alam, nama kota, isim alam. Apa ilat yang kedua? Kembali ke lafal. Apa itu? Karena dia tarkib mazi, tarkib mazi. Nah, wa misal alamiah mazjad alifan nun. Cukup saya kira ya. Udah yang 4 lewat ya. Cukup insya Allah. Terima kasih.